بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، melengkapi pembahasan kita dari Ahkamul Libas dari kitab Al-Munakhalatun Nuniyah, sebelum kita masuki kitabun nikah, maka ada baiknya kita membacakan fatwa dari Al-Allamah Al-Mujaddid Muhaddithul Asr Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, berkenaan tentang hukum Al-Bantalun. Al-Bantalun, sebagaimana yang antum ketahui, merupakan salah satu jenis pakaian celana panjang yang dipakai oleh sekian banyak dari manusia, tidak terlepas dari mereka kaum muslimin. Maka penting untuk kita mengetahui hukum dari al-bantalun dan dari mana berasal model pakaian ini, agar kemudian kita mengetahui hukumnya dan sikap kita terhadap al-bantalun dan yang semisalnya. Ditanya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, ini ana nukilkan dari kitab Al-Hawi min fatawa Al-Albani, yang mana ini merupakan kumpulan-kumpulan dari fatwa-fatwa beliau melalui kaset yang dikumpulkan oleh Abu Yusuf Muhammad bin Ibrahim. Beliau ditanya rahimahullah, ma hukmu libsil bantalun kharijas salati wa dakhilaha, apa hukumnya memakai al-bantalun baik di luar salat maupun di dalam salat. Kata beliau rahimahullah ta'ala, libsul bantalun nahnu takallamna anhu kathiran, memakai bantalun, ya, bedakan antara bantalun dengan sirwal. Amma sirwal, pakaian ya berupa celana yang luas, fafab, dan masih dipakai oleh sebagian dari kaum muslimin. Adapun bantalun sempit dan membentuk tubuh. Kata beliau, memakai bantalun telah kita bicarakan dalam banyak tempat. Huwa libasun ajnabiyyun la yajuzu lil muslim ayyalbasahu wa ayyatarabba bihi. Ini adalah libasnya, pakaiannya, bukan orang muslim. Tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk memakainya dan membiasakan diri dengannya. Wa libsuhu fis salati ashaddu igraqan fil inkar. Dan apalagi kalau dipakai di dalam salat, maka yang demikian ini lebih dahsyat lagi pengingkarannya. Li'annahu yuhajjimul auratal mughalladhah wal auratal mukhaffafah. Sebab ketika dia memakai bantalun, maka yang demikian ini menampakkan auratnya, ya, aurat yang mughalladhah, yakni aurah yang menjadi inti aurah bagian depan, kemaluan, demikian pula bagian belakang, dan aurah al-mukhaffafah, aurat yang ringan. Sebagaimana yang telah kita jelaskan dahulu dalam pembahasan munakhalah, bahwa al-fakhidan, kedua paha termasuk dari al-aurah al-mukhaffafah. Dan ketika seorang memakai bantalun, menampakkan yang demikian. Yuhajjimu sawatain wa yuhajjimu al-fakhidain. Menampakkan sawatain, bagian belakang, kemaluan. Demikian pula menampakkan kedua paha. Membentuk kedua paha. Nah. Dan pada fatwa yang lain dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa seorang yang memakai bantalun, dia telah terjatuh ke dalam dua musibah. Yang pertama, tashabbuh bil kuffar, sebab bantalun bukanlah dari kalangan kaum muslimin, bukan dari pakaian milik kaum muslimin. Kemudian yang kedua, yaitu tatkala mereka sholat, maka menampakkan aurat mereka. Dalam keadaan mereka sholat, mereka rukuk, mereka sujud dalam keadaan demikian, bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, ketika beliau pun ditanya tentang masalah al-bantalun digunakan oleh seorang yang melaksanakan sholat, maka beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, apabila bantalun tersebut luas, fadfad, wasi', ya, besar, dan tidak membentuk aurat, maka yang demikian ini tidak mengapa, boleh. Akan tetapi apabila bantalun tersebut tipis kainnya sehingga menampakkan apa yang ada di dalamnya, maka sholatnya batal. Namun apabila tidak tipis dan tebal namun membentuk aurah, maka demikian ini makruh. Wallahu a'lamu bissawab. Wal haqiqah annal mubtalina bilibasil bantalun yajibu an yulahidhu fi anfusihim annahum yanbaghi an yakunu kan nisa khairu shufufin nisa akhiruha. Dan hakikatnya, kata beliau, bahwa orang-orang yang mendapatkan musibah dengan memakai bantalun ini, maka wajib bagi mereka untuk memperhatikan diri-diri mereka, bahwasanya lebih pantas bagi mereka itu seperti para wanita, ya, sebaik-baik softnya para wanita adalah bagian akhir. Ya, ini tidak sepantasnya mereka memakai pakaian tersebut. Walhasil, tatkala kita menganjurkan pada para wanita untuk berhijab dengan hijab yang syar'i, maka semestinya pula para laki dianjurkan untuk melakukan yang demikian. Bukan hanya pada para wanita diwajibkan untuk menutup aurah, akan tetapi para lelaki demikian pula. Tatkala mereka menutup auratnya, tidak diperbolehkan mereka menggunakan dan memakai pakaian-pakaian yang membentuk tubuhnya. Lalu sang penanya bertanya lagi kepada Syekh, lil amali daruri hal huwa mubah? Untuk beramal, bekerja, ya kan, dalam suatu perusahaan ataukah menjadi pegawai negeri, apakah ini boleh? Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, ma fi darurah, tidak ada darurah. Mungkinul insan ayal basa sirwal yakunu aridan walaysa lahu saq. Mungkin saja seorang menggunakan sirwal yang lebar, ya, yang sama sekali tidak membentuk dari tubuh dia, dari bahagian kaki dia. Hadza anfa'u minal bantalun wa wasi'. Ini lebih bermanfaat daripada memakai bantalun dan lebih luas. Wa min ajaibil umur wal mufaraqat allati yaraha al-basir antara muslimin mutadayyinin salihin yatabantalun in sahhat ta'bir. Ya. Dan sungguh yang lebih aneh lagi, ya, kalau mungkin kita melihat orang-orang awam, ya, walaupun tentunya pengingkaran terhadap mereka, namun lebih mending dibandingkan sebagian mereka yang lebih mengagetkan lagi dan lebih mengherankan, ya, yang dilihat oleh orang-orang yang memandangnya. Di mana kalian melihat sebagian kaum muslimin mutadayyinin yang memiliki agama, yakni peduli dengan agama Islam, salihin, mereka adalah orang-orang yang saleh, yatabantalun. Mereka justru memakai bantalun. Pakai celana panjang. In sahat ta'bir, apabila yang demikian ini ta'bir yatabantal ini betul. Iya kan? Istilahnya dari bantalun, lalu diambil akal kata dari bantalun tersebut menjadi fi'il madhi, tabantala, yatabantalu. Naam. Ah, kalaulah ini benar, kata beliau. Justru mereka peduli dengan Islam. Yang lebih aneh lagi, mereka mungkin sebagian mereka seorang da'i. Tak pakai bantalun. Iya kan? Bahkan di antara mereka yang lebih aneh lagi, kalau dijuluki oleh murid-muridnya sebagai muhaddits Indonesia. Ahli hadisnya Indonesia. Ya mungkin antum pernah mendengarkan ya keadaan Abdul Hakim Abdad yang sering berbicara hadis, ya, mentashih hadis, mentadhif hadis, sehingga dianggap oleh murid-muridnya sebagai muhaddits. Naam, namun sayang sekali ya, dia bangga kepada Syekh Al-Albani rahimahullah dan bangga kepada ta'liqat dan tahqiqat Syekh Al-Albani dan takhrijatnya, namun tidak mengamalkan sebagian yang sangat penting dari fikih Al-Albani rahimahullah dalam permasalahan ini, yaitu masalah bantalun. Naam. Najidu ba'dal mutabantilin fi ba'dil bilad. Kita mendapati sebagian orang-orang memakai bantalun pada sebagian negara, ke Lubnan, seperti Lebanon, muhafazatan ala zayyil Lubnani. Yalbasu ahadun sirwalan mungkin yufassil iddata bantalunat minhu. Ya, untuk memelihara modelnya orang-orang di Lebanon, salah seorang dari mereka memakai sirwal, memungkinkan dari sirwal ini untuk dibagi-bagi menjadi beberapa bantalun. Karena bantalun sempit, sirwal lebih luas. Ya. Mungkin antum pernah melihat sirwal dari Pakistan, itu kan sangat luas sekali. Naam. Li'annahu aridun faffadun jiddan. Ya. Sebab sirwal ini lebih luas. Ya kan? Masih dipakai oleh sebagian orang-orang dari Lebanon dan sangat luas sekali. Ma'annahum awbash. Padahal mereka ini adalah rakyat biasa. Awwab. Orang yang tidak mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian mereka bukan dikenal sebagai seorang yang mutadayyin, seorang yang saleh. Tapi mereka memakai celana sirwal. Walaysa libsuhum an taqwa, dan mereka memakainya juga bukan karena ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Fama adri kaifa istasagha almuslimun alyawm hadzal bantalun ila an wasala al-amru ma al-asaf anna wizaratal ma'arif tafridu 'ala al-asatidha zayyal kuffar hadza. Maka saya tidak mengetahui bagaimana mungkin kaum muslimin membolehkan pada hari ini dengan menggunakan bantalun. Sampai kepada tingkat sangat disayangkan sekali, kata beliau, bahwa menteri Detdikbud Pendidikan dan Kebudayaan itu sampai mewajibkan kepada para guru-gurunya, ya, guru-guru yang mengajar tentunya, mewajibkan untuk memakai modelnya orang-orang kafir seperti ini, yaitu memakai bantalun. Wala yajuzu ayyal basallati yusammunaha huna ad-dishdash awil jalabi awil qamis kama huwa ismuhu fil lughah, dan tidak diperbolehkan bagi mereka untuk memakai seperti yang dinamakan di sini ad-dishdash. Ini nama di sana, wallahu alam, jenis pakaiannya bagaimana. Yang jelas dia berbentuk seperti komis, ya, artinya menutupi aurah. Apakah dia memakai sirwal lalu kemudian ada yang menutupi di bahagian atasnya, naam, yang disebut ad-dishdash atau al-jalabiyah atau juga al-komis, sebagaimana ini yang disebut namanya dari atau di dalam bahasa. Tayyib. Lalu sang penanya bertanya lagi, kadzalika fil jaysh yufradu au yafridul bantalun. Demikian pula kalau seorang ingin menjadi tentara, maka pasukan wajib hukumnya memakai bantalun. Naam. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, fil jaysh hadza laisa ghariban. Adapun dalam pasukan ketentaraan, ini bukan suatu hal yang aneh, yang asing. Walakin haula alladzina yuriduna ay yuwajjihu al-umma wa huwa mamnu' alaihim. Tapi mereka ini, ya, beliau mengarahkan kepada orang-orang yang mutadayyinin, yang semestinya mereka lah yang mengarahkan umat tersebut. Mereka lah yang mesti dicegah, gitu loh. Ya. Lakinnal ladzi indahu hazmun wa azmun wa din yasmadu fabayamshu li amrin walakin kadidam kanidamin mamnu' ma'al asaf. Sini beliau campur dengan bahasa Amiyah. Akan tetapi kata beliau, yang memiliki kekuatan, ya, iman dan agama yang tinggi, maka hendaklah mereka berjalan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam ketentaraan ini merupakan peraturan yang tidak boleh bagi mereka untuk melanggarnya, dan ini sangat disayangkan sekali, kata beliau. Tayyib. Lalu sang penanya bertanya lagi, ya ustaz, kanidham alladhi a'rifuhu ana maktub fi bant minan nidham anna libasa huwa zay al-arabi. Ya ustaz, ya, kata dia kepada Syekh Al-Albani, seperti peraturan yang saya ketahui, bahwa yang tertulis, bahwa peraturan tersebut pakaian harus dengan model Arab. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, lakin waqi'iyan nahnu na'rifu anna kathiran min ikhwanina faradu alaihim taghira zayihim al-islam. Nah, akan tetapi kenyataannya kita melihat justru kebanyakan dari ikhwan-ikhwan kita, ya, mereka justru merubah dari model mereka yang islami sehingga tidak menampakkan, ya, model mereka sebagai seorang muslim dan tidak membedakan orang-orang muslimin dan kufar. Nah, lalu kemudian beliau ditanya lagi, bin nisbati lil kasyaf awil jawwal, hadihi laha libasun khas wa nidhamun muayyan, wa fi ba'dil ikhwanil muslimin yakumuna bitasjili asma'it tullab fi tanzimil kasyafah, fama huwa hukmuhu minan nahiyatil islamiyah, hal huwa tashabuhun bin nasara. Lalu bagaimana keadaannya dengan pramuka yang mereka memiliki pakaian khusus dan peraturan yang telah ditentukan, dan pada sebagian dari al-ikhwan al-muslimun, ya, wallahu alam apakah yang dimaksud di sini al-ikhwan al-muslimun adalah hizb al-ikhwan al-muslimin, atau yang dimaksud adalah sebagian dari kalangan kaum muslimin, yaqumuna bitasjil asma'it tullab, mereka mencatat nama-nama sebagian murid-muridnya fi tanzimil kasyafah, untuk mengikuti kegiatan kepramukaan. Maka apa hukumnya, ya, kegiatan kepramukaan tersebut dari ditinjau dari syariat Islam, apakah ini menyerupai Nasara? Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, idza kanu yaltazimuna adatihim wa taqalidahum fala syakka annahu tashabbuhun wa hadza la yujuz. Apabila mereka mengikuti kebiasaannya para pramuka, ya, dan ikut-ikutan dengan kebiasaan mereka, maka tidaklah dilakukan, ini adalah tasyabbuh dan ini tidak diperbolehkan. Antum sendiri mengetahui apa-apa saja dari kegiatan pramuka tersebut. Naam, rihlah, ya, ataukah berkumpul di satu tempat, lalu kemudian mereka punya undang-undang tertentu, kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam kepramukaan. Nah, salamnya dengan apa, ikhwan? Tepuk tangan, ya. Nah, kemudian punya nyanyian-nyanyian tertentu, ya, belum lagi rihlah, berkumpul, ikhtilat, laki-laki dan perempuan, na'am, dan lain sebagainya. Ana a'rifu annal kasyafata lahum libasun qasir. Saya mengetahui bahwa pramuka mereka punya celana pendek. Pakai celana pendek, iya kan? Naam. Yakshifuna an auratihim, mereka membuka aurat-auratnya. Fa idzan mathalan jama'atun minal muslimin tabannaw nidhaman lil kasyafah minan nahiyati riyadhiyah walakin tawwaruha waja'aluha tatajawabu ma ahkami syariah wala tatanafa fala ba'sa min dzalik. Kalaulah anggap misalnya di sana ada sekelompok dari kalangan kaum muslimin, mereka membentuk undang-undang tertentu dalam kepramukaan, ya, apakah itu dari sisi olahraganya, lalu kemudian mereka memperbaharui peraturannya dan menjadikan peraturan-peraturan tersebut sesuai dengan hukum syariah dan tidak menafikan, tidak bertentangan dengan hukum syariah, maka yang dalam keadaan demikian kata beliau, fala ba'sa min dzalik, tidak mengapa seorang bentuk kepramukaan yang jelas tidak bertentangan dengan asy-syari'ah. Ana adzkur anna tahiyatal kasyafati bil asabi', yang saya ingat kata beliau bahwa mengucapkan salam dalam pramuka dengan jari. Ya, ikhwan. Betul, dengan jari. Kata beliau dengan jari. Siapa yang pernah pramuka? Hah? Hah? Mahmud. Ah, Mahmud. Ha. Tangan, kefian. Antum tingkatan ke berapa? Nah. Yang jelas kata Syekh Al-Albani bil asabi', dengan jari, entah gimana. Wallahu a'lam. Ya, ada sahih kata beliau, apakah ini benar? Kata beliau, la tatasyabbahu bil yahud wan nasara. Jangan kalian tasyabbuh dengan Yahud dan Nasara, li'anna tasliman Nasara bil akuf wa tasliman Yahud bil asabi'. Karena salamnya orang-orang Nasara itu dengan telapak tangan, sedangkan salamnya orang-orang Yahudi dengan jari, dengan jari jemari. Wa kuntu qara'tu qadiman, dan dahulu saya pernah membaca sudah lama, annal kasyafata hadhihi min ibtida'il yahudi anfusihim, bahwa pramuka ini asalnya dari bid'ahnya orang-orang Yahudi itu sendiri. Sehingga simpulan dari perkataan beliau rahmatullah alaih bahwa al-kasyafa atau kapramuka tersebut, kenapa nampak darinya beberapa cara-cara yang mirip dengan apa yang telah dianjurkan oleh kaum Yahud, disebabkan karena kata beliau, dahulu saya pernah membaca bahwa kepramukaan tersebut dari bid'ahnya orang-orang Yahudi. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat berkenan tentang ahkam al-libas, dan insyaallah taala di pertemuan yang berikutnya kita kembali melanjutkan ta'lim kita dari kitabul munakhalah. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.